Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah. Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh dan nabiya ba'dah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah. Kalau kita buka sejarah, sempat terjadi musyawarah, bahkan diskusi yang cukup hangat di zaman para sahabat dulu, ketika mereka mendiskusikan tentang gimana kita umat Islam memulai penghitungan pergantian tahun. Ada seorang sahabat yang mengusulkan agar pergantian tahun itu dihitung dari tanggal kelahiran Rasulullah SAW. Sementara ada sahabat yang lain bahkan mengusulkan dihitung dari tanggal wafatnya beliau. Dan kedua usulan ini spontan ditolak oleh mayoritas para sahabat. Kenapa? Karena mereka khawatir ini bisa menggiring pada pengkultus individuan Rasulullah SAW. Sementara Islam sangat mengharamkan pengkultus individuan. Bahkan Rasulullah SAW pun berulang-ulang mengingatkan pada umatnya agar jangan sampai terjebak seperti sesatnya orang-orang lain ketika mereka telah menjadikan seseorang bahkan nyaris sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sekedar dihormati ketika beliau terkesan itu secara berlebih-lebihan pun beliau marah dan mengingatkan umatnya. Saya baca dalam satu hadis, pernah para sahabat sedang duduk-duduk, tiba-tiba Rasulullah SAW tiba. Mereka pun lalu spontan semua berdiri untuk memberikan hormat pada Rasul. Rasul kemudian nampak wajahnya memerah. Dengan suara lantang beliau kemudian mengatakan, La takumu kama takumul azim. Mestinya kalian tidak harus berdiri menghormat aku seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang azim. Azim ini adalah istilah untuk mereka orang-orang di luar Islam. Mereka saling mengkutus individukan satu dengan yang lain. Padahal saya sudah berulang-ulang mengingatkan kepada kalian apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, inni basyarum mislukum. Saya ini hanyalah manusia biasa seperti kalian. Itu sebabnya para sahabat semua sependapat menolak usulan itu. Akhirnya mereka sepakat bahwa menerima usulan yang disampaikan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an, bahwasanya perubahan pergantian tahun itu dihitung dari peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinatul Munawwarah. Kenapa? Alasan mereka, karena peristiwa hijrah ini menjadi tonggak sejarah bagi berhasilnya Rasulullah SAW dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala untuk menghijrahkan manusia minaz zulumati ilan nur, dari alam kegelapan ke alam terang benderang, minad dolal ilal huda, dari alam kesesatan ke alam penuh petunjuk ilahi, minal jahiliyah ilal islam, dari alam jahiliyah ke alam islam. Hanya dalam waktu 13 tahun masa risalah sejak peristiwa hijrah, Rasul dengan bimbingan Allah berhasil menghijrahkan kehidupan masyarakat yang sangat jahiliyah seperti itu menjadi sebuah masyarakat yang sekarang sering kita sebut dengan istilah masyarakat. Ini pun tentunya Ini pun tentunya dengan harapan mudah-mudahan umat Islam di kemudian hari setiap kali memperingati tahun baru Islam, mereka akan termotivasi untuk masing-masing menghijrahkan dirinya dalam pengertian hijrah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, al-muhajir man hajara manahallahu an. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang berhasil menghijrahkan dirinya dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jujur harus kita akui hadirin, ternyata apa makna hijrah dari tahun ke tahun kita lihat, kita umat Islam yang konon mayoritas penduduk negeri ini makin hari makin tahun kita lihat semakin terasa semakin jauh meninggalkan nilai-nilai ajaran Islam. Bahkan semakin kita merasakan benarnya Said Qutb dalam bukunya, Muhammad Qutb dalam bukunya Jahiliyah Al-Qurnul Isrin, bahwa di abad 20 ini, yaitu ketika beliau menulis buku tersebut, kita masih menemukan kehidupan masyarakat yang sebenarnya mereka sudah lebih jahiliyah daripada masyarakat jahiliyah di zaman Rasulullah SAW. Kalau ciri masyarakat jahiliyah di zaman Rasulullah SAW ditandai dengan sesatnya manusia dari nilai tauhid mereka, sebagaimana yang kita bisa baca dalam Quran surat Al-A'raf 172 Ar-Rum 30, fitratallah allati fataran nasa 'alaiha, dengan terjebak mereka dalam hal-hal yang sangat berbau kemusyrikan, dengan menyembah sesuatu selain Allah, menyembah berhala, sehingga tidak kurang dari 360 berhala sempat mengotori Baitullah. Sekarang kita saksikan bukan hanya saja patung berhala yang disembah selain Allah, bahkan berhala-berhala dalam bentuk lain pun banyak yang disembah. Ada yang dalam bentuk keris yang disebut keris pusaka, ada juga yang meyakini kekuasaan atau kekuatan ada pada sebuah batu yang bernama jamrud atau dan lain sebagainya. Apa itu bukan kemusyrikan? Bahkan mungkin memang tidak ada sekarang ini orang yang mengaku muslim lalu menyembah berhala selain menyembah Allah. Tapi masih banyak saya kira umat Islam yang pergi ke tempat-tempat yang dikeramatkan, pergi ke kuburan orang-orang yang dianggap soleh lalu minta-minta berkah dari kuburan itu. Bahkan ada beberapa kuburan itu yang biasa dicuci lalu airnya ditampung lalu dibagi-bagi diminum untuk dapat berkahnya. Apa ini bukan kemusyrikan? Kalau ciri masyarakat jahiliyah di zaman Rasulullah SAW ditandai dengan manusianya yang malas bekerja, tidak mau berusaha, lebih senang menggantungkan nasib lewat berjudi. Kalau kita mau jujur, kita baca di dalam Al-Quran yang namanya perjudian di zaman baheula, zaman jahiliyah dulu, itu sederhana sekali bentuknya itu, lempar lembing, main panah. Sekarang segala macam jenis perjudian pun ada di kita. Walaupun untuk sementara ini kelihatan sedang tiarap semua. Mulai dari yang paling sederhana sampai yang mempergunakan mesin-mesin yang serba canggih. Yang sederhana ya seperti togel gitu. Bahkan semua menjadi ajang perjudian itu. Kenapa? Karena mental judi bangsa ini sudah terbentuk lewat pembinaan selama puluhan tahun. Saya ingat masih dari tahun 70-an judi itu berangan-angan bangsa ini dididik untuk bermental judi, itu berangan-angan berhayal, sudah tidak lagi mau berpikir, berusaha, berikhtiar, berjuang, berkeringat gitu. Ya, lebih senang berhayal saja dengan dulu apa ada nalo. Lalu nalo mati muncul loto. Loto wafat, lalu lahir porkas, porkas mampus, lalu muncul SDSB, SDSB akhirnya wafat lagi, muncul togel. Berapa puluh tahun bangsa ini dididik, dirusak mentalnya oleh perjudian ini. Hingga ketika kita ingin menghapus perjudian ini terasa betul sulitnya itu. Ngadu lang layangan, ngadu domba, ngadu ayam, semua jadi ajang perjudian. Bahkan plat nomor mobil pun menjadi ajang perjudian. Ngadu jambe. Ini untuk menengah ke bawah lah ini ya, judi-judi untuk kelas menengah ke bawah. Untuk kelas menengah ke atas, ya lewat main mesin itu. Dan di Bandung ini ada tempat perjudian terbesar se-Asia. Omsetnya per bulan. Itu yang di Jalan Braga. Di Jalan Braga ini ada dua tempat perjudian, yang di depan Sarinah dan yang bekas kantor Mapolda yang sebelah rel kereta api itu. Yang dulu selalu pagarnya ditutup triplek itu. Sekarang dibuka dulu. Dulu enggak bisa kita melihat apa yang sedang terjadi di dalam halaman gedung itu. Nah, ini untuk kelas menengah ke atas itu. Saya termasuk pernah ikut menangani salah seorang korban, teman anak teman saya. Saya punya teman seorang pengusaha di Bandung ini. Anaknya ikut terlibat dalam perjudian di Jalan Braga itu. Anaknya sendiri sudah punya istri, sudah punya anak dua, umur 7 dan 3 tahun. Sekarang istrinya sudah mengajukan gugatan cerai, sudah enggak tahan. Dan pengadilan sudah mengabulkan talak 1. Mertuanya pun stres, akhirnya masuk ICU meninggal. Guru besar di Unpad. Ya, saya tanya, berapa yang Anda habiskan berjudi di Braga itu? 3 miliar. 3 miliar. Habis uang dia, uang tabungannya dikasih oleh ayahnya itu 1 miliar, lalu rumah, mobil, segala macam habis. 2,4 miliar uang dia habis. 600 juta lagi uang yang dia pinjam dari teman-temannya. Sekarang dia dikejar-kejar oleh teman-temannya itu, anak-anak para pejabat. Ya kalau bukan anak pengusaha pejabat, siapa yang bisa berjudi sampai bermiliar-miliar? Dan sudah sejak lama, bahkan terlalu lama kita membiarkan kondisi ini, kan? Saya kira sudah sering para ulama berteriak-teriak meminta pada perhatian pemerintah agar segera menghentikan perbuatan yang secara hukum pun di negeri ini tidak dibenarkan itu kan. Dalam KUHP pasal 303 itu. Tapi teriakan para ulama, ormas-ormas Islam, masyarakat yang kita rasakan pada waktu itu seperti berteriak di tengah padang pasir saja. Sampai akhirnya ya perjuangan itu mulai membuahkan hasil ketika alhamdulillah kita bisa mengkondisikan Gubernur Jawa Barat untuk mau menandatangani komitmen deklarasi Jawa Barat bebas judi tahun 2005. Beberapa menit kemudian Ketua DPRD Jawa Barat pun ikut membubuhkan tanda tangannya. 14 hari kemudian barulah kita bisa memperoleh tanda tangan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Dalam deklarasi itu sudah kita siapkan 4 meterai yang akan ditandatangani, yaitu Gubernur, Ketua DPRD, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, serta Kapolda Jawa Barat. 3 sudah menandatangani, sampai sekarang 1 masih kosong. Itu kolom untuk Kapolda Jawa Barat. Maka kita pun mulai merasa pesimis pada waktu itu. Sebab bagaimanapun gubernur berkomitmen, yang berada di lapangan kan aparat kepolisian yang bisa menghentikan itu. Maka kita utus teman-teman ke Jakarta waktu itu menemui Pak Jenderal Sutanto sebelum dilantik jadi Kapolri. Lalu beliau mengatakan, bersabarlah sebentar, tunggu sampai saya dilantik jadi Kapolri, segera akan keluar instruksi resmi dari saya. Dan alhamdulillah begitu beliau dilantik jadi Kapolri, beliau benar-benar melaksanakan janjinya. Maka berhentilah, hanya dengan satu instruksi saja berhenti semua. Walaupun berhenti kita gak tahu sampai kapan, ya paling tidak mungkin sampai Kapolri ini masih, Pak Tanto ini masih Kapolri. Maka saya pun ikut menyaksikan di Mapolretabes pada waktu itu, diundang untuk menyaksikan pemusnahan 300 mesin judi di Mapolretabes Bandung. Waktu itu sempat seorang wartawan bertanya kepada saya, sudah puas? Ya sampai pada tingkat ini saya harus mengatakan apa lagi, harus puas. Walaupun saya lihat mesinnya itu sudah yang butut-butut semua. Di mana di mesinnya itu? Ya tenang-tenang lah butut-butut ke orang. Maka saya pun ikut menghancurkan mesin itu satu. Cuman yang lebih saya pertanyakan lagi pada wartawan itu, ini mesin-mesin ini walaupun semuanya butut, ini pasti ada pemiliknya. Loh, pemiliknya mana? Kok tidak ada satupun yang tersentuh hukum itu? Nah, selalu kita memperoleh jawaban dari pernyataan-pernyataan baik dari aparat kepolisian di Jawa Barat maupun dari Mabes Polri, bahwa memang KUHP pasal 303 itu mempunyai titik-titik lemah untuk menangkap para penjudi, apalagi bandar judinya. Ini kalau hadirin, ya harus saya katakan, memang harus saya sampaikan itu. Memang masalah perjudian ini kenapa kok sulit sekali? Sehebat apa, sekuat apa sebenarnya bandarnya itu? Bandar judi di Bandung ini dua. Yang selama ini menjadi bandar judi yang memegang judi di Bandung itu dua. Yang satu memegang judi mesin, itu alhamdulillah turunan Arab. Jadi kelihatannya masih turunan Abu Jahal. Mengaku muslim itu. Yang satu lagi WNI keturunan, itu yang menguasai togel. Jadi dua raja judi di Bandung itu. Jadi kehadiran Hotel Planet yang kemudian menjadi polemik seperti itu sebenarnya karena memang diisukan Hotel Planet itu akan menjadi tempat perjudian dari bandar judi dari Jakarta yang selama ini tidak kebagian lahan di Bandung. Jadi sehingga kemudian jadi ramai dan polemik karena ramai antar bandar judi. Bandar judi yang di Bandung merasa mulai terganggu dengan rencana kehadiran yang dari Jakarta ini. Jadi ramai di antara mereka dan ramai di antara orang-orang yang selama ini disuapin dari hasil perjudian. Kenapa mereka ini menjadi kuat? Karena yang membackupnya itu banyak pihak. Ada seorang yang biasa membagi-bagikan hasil perjudian setiap bulan itu. Itu dia tidak sadar kalau teman-teman mahasiswa yang kita gerakkan itu mereka apa ngantongin tip kecil gitu untuk merekam. Dia bicara hampir 45 menit mungkin, kalau nggak salah saya durasinya berapa menit ya. Dia bicara itu, dia menyatakan bahwa setiap bulan itu paling tidak dari hasil perjudian, bandar-bandar judi itu menyisihkan dana sekitar 2 miliar yang dibagi-bagikan itu. Dan yang kebagian ini bermacam-macam, semua pihak. Sampai dia mengatakan sampai yang dari yang berbintang 2 sampai yang bersorban. Kebagian. Jadi, gitu. Ya memang ironis kita ini kadang-kadang ini. Yang bersorban itu yang kita tahu ada dua yang kebagian itu. Yang satu terus hanya sekali, katanya kebagian sekali, lalu dipakai ngebangun masjid di daerah Tegalega. Jadi ngebangun masjid dari hasil perjudian. Hebat itu. Yang satu terus menerus secara rutin mendapat itu. Maka ketika kita terus mencoba memerangi, wajar kalau saya pun mendati tidak langsung, saya sudah ada bisikan-bisikan itu, keresahan mereka dan kejengkelan mereka terhadap saya. Saya katakan, ya kenapa mereka harus jengkel gitu kan? Ya walaupun saya senangnya ngerti ya, mereka kehilangan sumber nafkah. Jadi karena itu kita tetap di forum ulama umat itu membuka posko anti judi dan terus kita menghimbau pada masyarakat untuk melaporkan kalau perjudian ini mulai muncul lagi gitu. Nah, kita mendapat masukan, laporan dari masyarakat sudah mulai, terutama Togel, di beberapa daerah di Sukabumi dan juga di Bandung. Bandung di daerah Ahmadiyani, Cicadas itu ya, sudah dilaporkan itu. Daerah Sukajadi, Sukagali, Kiara Condong. Nah, sudah mulai lagi itu, walaupun sembunyi-sembunyi, siap kita investigasi hilang, nah, muncul lagi, laporan lagi, seperti itu. Mereka masih bersembunyi-sembunyi. Karena itu kita merasa tidak aman, sehingga kita berpendapat di forum ulama umat, bahwa kita harus mempunyai minimal perda ya, peraturan daerah yang betul-betul, paling tidak sasaran kita sementara ini Jawa Barat, yang betul-betul dalam peraturan itu tidak memberikan peluang sekecil apapun judi ini bisa kembali bangkit gitu. Kalau memang KUHP pasal 303 itu mempunyai titik-titik lemah sehingga dimanfaatkan oleh para pejudi untuk masih beroperasi, bisa beroperasi, maka titik-titik lemah itu yang harus ditutup gitu lewat perda itu. Begitulah hasil pertemuan kita yang lalu gitu bersama Bapak Wagub dan Wakil DPRD Jawa Barat. Bahkan pada pertemuan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari para ulama se-Jawa Barat itu, kemudian juga menyepakati atas usul dari Ketua DPRD dan Wagub sendiri agar bersama-sama kita menemui Kapolda yang baru yang hari ini sedang serah terima jabatan itu, untuk kembali, subhanallah, meminta komitmennya ya, karena sampai sekarang belum ditandatangani itu, belum ditandatangani. Jadi kita minta komitmennya untuk mau menandatangani. Sebab apapun peraturan yang ada, KUHP mau perda mau apapun, kalau aparatnya tidak proaktif untuk mau menyelesaikan, saya katakan tadi peraturan dari dulu ada, tapi karena tidak ada keinginan gitu ya. Begitu Kapolri menyatakan ini harus berhenti, berhenti semua. Berhenti semua. Nah, di tengah-tengah perjuangan kita seperti itu, dan insya Allah dalam minggu depan kita rencanakan akan segera menemui Kapolda dan menunggu dari DPRD mengundang kita untuk menyusun tim penyusun perda yang disepakati adalah diwakili dari DPRD dan provinsi dan unsur ulama. Kita dibuat prihatin gitu ya, ketika kita sedang semangat-semangatnya para ulama merangi perjudian, malah Dewan Masjid Indonesia Jawa Barat malah menyelenggarakan perjudian. Belum lama ini mereka mengeluarkan surat resmi edaran ke masjid-masjid untuk menghimbau para jemaah masjid itu mengikuti gerak jalan sehat dalam menyambut tahun baru Islam 1427 Hijriah. Sampai di sini positif, bahkan sangat positif. Lalu pada poin ketiga, butir ketiga suratnya, surat seruannya itu diantaranya ya, jadi para peserta yang mau mengikuti jalan gerak jalan sehat itu bebas. Tapi bagi mereka yang ingin mendapatkan hadiah umroh untuk 3 orang, TV, kulkas dan sebagainya, mereka harus membeli kupon seharga 2.500 perak. Terus Ari judi dewa atau ari mah. Jadi bedana jeung togel naon? Sehingga resah lagi masyarakat itu kan yang menerima edaran ini, tentu yang mengerti itu yang mencermati, yang lebih resah lagi tentu para ulama. Maka saya pun mendapat telepon dari beberapa ulama, diantaranya Pak Miftah Farid. Matian ini gimana ini? Kita memerangi perjudian ini malah Dewan Masjid menyelenggarakan perjudian. Saya bilang saya sendiri belum lihat suratnya, edarannya itu. Nanti saya kirimkan, kata Pak Miftah, dikirimkan subhanallah. Ya. Maka segera kita nyatakan, saya pribadi langsung menyatakan dan itu dimuat di kabar bahwa ini adalah perjudian. Ya kalau misalnya gerak jalan sehat itu setiap peserta harus yang mendaftar membayar misalnya 2.500. Ya semua misalnya kan gitu. Mungkin untuk keperluan panitia menyediakan minuman, kaos dan lain sebagainya gitu. Lalu mungkin panitia juga menyediakan hadiah, karena enggak mungkin kan hadiah diberikan pada seluruh peserta, terpaksa diundi. Kira insya Allah enggak ada masalah gitu di situ kan. Ini sekarang peserta gratis, cuman bagi yang ingin mendapatkan hadiah umroh dan lain sebagainya, mereka harus beli kupon. Jadi tidak, bukan syarat peserta, syarat yang mau dapat hadiah. Maka itu jadi judi. Alhamdulillah ini segera mau mereka menyadari koreksi ini kan itu, sehingga dua hari kemudian diterbitkan surat edaran baru, walaupun menurut saya sangat kurang baik publikasinya yang edaran yang baru ini. Mereka menyadari dan langsung mencabut surat yang pertama beredar itu dengan menyatakan bahwa untuk peserta gerak jalan sehat itu semua digratiskan. Dan kepada yang sudah terlanjur membeli kupon judi, dihimbau untuk segera mereka mengambil lagi uang dananya, sehingga kupon pun gratis. Itu diumumkan resmi di Pikiran Rakyat, tapi kolomnya kecil sekali itu. Dan besoknya kita lakukan investigasi, masih terjadi penjualan kupon itu. Bahkan menurut Pak Miftah di Pusdai itu sampai ada seorang yang saking ingin bisa umroh dari hasil judi, itu sampai ada seorang yang membeli 30 kupon. Itu 75.000 menembeli itu. Tapi alhamdulillah ya, paling tidak itu sudah diralat. Artinya ada keinginan untuk mungkin ini kekhilafan. Saya pikir wajar-wajar saja manusia khilaf. Walaupun menjadi tidak wajarnya itu karena ini dari Dewan Masjid gitu ya. Tapi genlah wajarlah dan gitulah. Kurang anggap wajar we gitu sementara mah gitu. Nah, setelah itu mulai teratasi, lalu kita ngobrol lagi saya hari Sabtu pagi itu dengan Pak Miftah. Ya sudahlah Pak Miftah, mereka sudah menyadari dan alhamdulillah mereka sudah menarik lagi, selesai. Selesai untuk urusan yang satu ini, kata Pak Miftah. Ada satu lagi. Naon deui cicit teh? Eta SMS judi. Kemarin juga ada tablik akbar di sini. Nah, silakan perhatikan spanduk-spanduknya itu. Jadi dalam penyelenggaraan tablik akbar ini, tablik ini diselenggarakan dengan cara undangannya itu dengan SMS. Ini mungkin juga menguntungkan Telkom. Itu dengan jalan ngirim SMS, jadi diundang itu. Maka ada para peserta yang siap. Berapa banyak para peserta itu. Lalu kepada para peserta ini dia diimbau untuk mengirim SMS sebanyak-banyaknya. Jadi mengirim SMS kepada sekian banyak orang yang dikenalnya untuk mengajak. Ya, satu SMS 1.000. Bagi mereka yang berhasil mengirim SMS sebanyak-banyaknya, satu SMS 1.000. Jadi ada yang sampai 10 SMS, 20 SMS, 20.000 dia kirim itu kan uang itu. Nah itu mereka bagi yang banyak mengirim SMS ini, mereka akan diundi untuk mendapatkan hadiah umroh. Umroh deui gitu. Jadi hari ini lain judi, nyajudi keneh wae gitu. Ya judi lagi. Kita masih ingat dulu ketika KONI pusat itu sudah ingin ya kewalahan dari segi dana, katanya ingin membuat kupon bagi yang menonton nonton itu, nonton bola, lalu dia akan dapat kupon. Itu kupon itu diundi, berarti tiket di agak di kan langsung MUI menolak itu. Itu judi. Padahal itu beli kupon. Kupon untuk nonton. Kata Koni, kami tidak akan menjual kupon-kupon itu kecuali hanya kepada yang akan menonton sepak bola. Tetap MUI mengatakan tetap itu judi, sebab ada unsur orang yang menonton itu ingin untung-untungan. Loh, ini malah yang ikut beli kupon dalam gerak jalan itu banyak di antaranya yang saya tanya tidak ada niat untuk ikut gerak jalan. Bahkan tidak ikut dia gerak jalan, cuma dia beli 3. Jadi karena yang ikut, iya undian nongkrong juga menang jadi gitu. Jadi ironis memang kita ini ya. Ironis sekali jadi anak kita ini. Tapi sehingga ada apa obrolan di luar gitu ya, di pinggir jalan itu. Kemarin ariku ulama malah judi tadi selenggarakan jadi rada halal seperti gitu. Sebaiknya Pak para kiai lah yang menyelenggarakan judi itu, jadi kemarin bisa rada halal gitu. Di daging babi juga kalau dijual naku kiai masukkan jadi rada halal itu. Kemarin mencitna pakai bismillah gitu. Lalu yang beli kuponnya juga pakai bismillah, dia kemarin gitu, nggak jual nama pakai bismillah. Ironis sekali. Ya. Jadi kenapa kita harus terus ya? Ya karena ini penyakit masyarakat dan yang akan merasakan dampak dari ini semua bukan hanya para pelaku gitu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, wattaqu fitnatan latusibanna allazina zalamu minkum khassah. Hendaknya kalian itu takut kalau Allah sudah memberikan musibah, maka musibah itu tidak hanya akan menimpa orang-orang zalim saja. Ini yang kita ngeri itu. Kita tidak terlibat langsung dalam kemaksiatan itu tapi akan ikut menerima cipratan dosa. Kalau kita sampai diam dan tidak ada usaha untuk menghentikan, persoalan berhasil atau tidak itu bukan urusan kita. Karena itu Allah tidak pernah menuntut dari kita itu hasil. Yang Allah tuntut itu adalah usaha maksimal. Lihat di dalam Al-Quran Allah memberikan peringatan pada apa yang terjadi dengan Bani Israel. La'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisan Daud wa Isa bin Maryam. Dilanatlah orang-orang kafir Bani Israel pada lisan Nabi Daud dan Isa putra Maryam. Kenapa? Apa semua orang Bani Israel itu sudah ngawur gitu, sudah sesat semua sehingga tidak ada satupun yang sadar gitu. Tidak ada satupun yang benar gitu. Bukan hanya satu, banyak yang sadar dan benar itu. Tetapi sayangnya yang sadar dan benar itu kanu la yatanahauna 'anil munkar fa'alu. Mereka tidak ada sedikit pun usaha untuk membetulkan yang tidak benar itu. Makanya datang laknat Allah kuna pada siapa? Ya semua Bani Israel. Kalau yang enggak benar itu dia jelas mereka jelas berdosa karena berbuat tidak benar. Sementara yang sadar dan yang tidak langsung berbuat tidak benar itu mereka pun ikut berdosa di sisi Allah ketika mereka tidak ada usaha untuk menghentikan ketidakbenaran itu. Makanya di dalam Al-Quran, dalam prinsip Islam, kewajiban kita itu tidak hanya sekedar menyelamatkan diri kita. Kita punya kewajiban sosial untuk berusaha, berikhtiar, berjuang, membawa, mengajak orang lain untuk ya hidup dalam kehidupan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan merasa kita sudah aman, surga sudah di tangan karena kita sudah soleh gitu. Sementara kita biarkan orang di sekeliling kita hidup dalam ketidaksolehan. Karena mereka ini akan menjadi lawan kita di akhirat. Bahwa di perusahaan itu ada korupsi perusahaan, jangan kita merasa aman kalau kita tahu bahwa di perusahaan itu ada korupsi dan lalu kita diam. Toh kita tidak ikut menikmati dan sebagainya. Betul, kita tidak ikut menikmati dan sebagainya sehingga kita tidak berdosa dari sisi itu. Kita akan berdosa kalau kita membiarkan itu terus terjadi. Padahal kita mampu berusaha, berikhtiar untuk menghentikan itu. Rasul sampai menggambarkan itu. Satu kemaksiatan terjadi di suatu tempat, kata Rasul. Masyarakatnya tahu bahwa di sana ada kemaksiatan, tapi mereka diam. Tidak ada sedikit pun usaha untuk menghentikan. Apa kata Rasulullah? 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 160 kakak dari tempat terjadinya kemaksiatan itu, bersiap-siaplah semuanya untuk menerima laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berbuat dosa maksiatnya cuma satu orang mungkin atau dua orang, yang harus ikut kecipratan dosanya 160 kepala keluarga kalau mereka tidak peduli, tidak mau peduli dengan itu. Saya bilang, sering saya sampaikan termasuk pada waktu menjelang deklarasi bebas judi itu di Gasibu ini, lapangan Gasibu itu. Bayangkan sekarang kita hitung berapa kemaksiatan terjadi di kota Bandung atau di Jawa Barat ini dalam sehari semalam. Lalu kalikan 160 kakak. Kebagian orang sererea. Dan yang paling bertanggung jawab semua ini siapa? Yang berkuasa. Yang sebenarnya dengan kekuasaannya dia tinggal, dengan kekuasaannya dia bisa berbuat sesuatu jauh lebih efektif untuk menghentikan semua ini. Kalau hanya sepelaku, saya bilang dosanya dia hanya menanggung perbuatan dia sendiri gitu. Tapi kalau yang lain, katakanlah si peminum khamar itu di akhirat nanti ditanya oleh Allah, kenapa kamu minum khamar? Ya itulah kelalaian saya ya Allah. Lalu dia mencoba membela diri itu. Coba kalau dulu Allah enggak ada warung yang menjual, saya kan enggak mungkin bisa minum. Makanya jewer ke telinga si tukang warung itu oleh malaikatku. Nah, dirinya makai jenga jual khamar itu. Ya itulah kelalaian saya. Cuman andai kata saja dulu tidak ada pabrik yang memproduksi, saya juga enggak mungkin menjual kan. Saya kan enggak memproduksi, saya cuma ikut menjual. Jewer lagi itu telinga si pabrik, pemilik pabrik itu. Kenapa kamu bikin pabrik segala macam? Sehingga orang jadi semua akhirnya jadi tersesat begitu. Ya betul, itulah kelalaian saya siap bertanggung jawab. Tapi andai kata saja dulu tidak ada tanda tangan si Eta, gak mungkin pabrik saya bisa berdiri. Begitu juga nanti dengan panti pijat, tempat maksiat yang ada di Bandung ini. Mereka juga kan akan kembali. Saya menang izin di si Eta. Eta tanda tangan. Kebayang si Eta itu di akhirat diperpek naku malaikat. Andai kata sekarang si pabrik judi itu misalnya, pabrik minuman keras itu, katakanlah gara-gara tanda tangan itu berdiri sampai 20 tahun. Selama 20 tahun dia memproduksi berapa juta botol gitu. Selama itu berapa juta manusia yang teler akibat itu semua. Maka si yang tanda tangan itu harus menanggung sekian juta perbuatan dosa itu. Pantes itu orang-orang seperti ini mau masuk surga dari mana? Pintu mana yang dia bisa masuki? Maka alhamdulillah lah kalau sekarang ada semangat itu, mungkin mudah-mudahan pintu surga terbuka lagi gitu. Marilah bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian, kita pun berusaha ya, tidak hanya sekedar menyelamatkan diri kita masing-masing, lingkungan keluarga kita, lingkungan tempat tinggal kita, lingkungan kerja kita. Mari kita lihat ya, lalu mari kita, kalau memang ada hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam ya, kehidupan yang tidak diri Allah, maka kita harus berbuat sesuatu, harus berbuat sesuatu secara bersama-sama untuk menghentikan semua ini. Sebab kalau tidak ya, bagaimanapun kita bakal ikut kecipratan, rugi dua, rugi pisan. Ilu maksiat henteu, kebagian korupsi henteu, dan harus hayo kebagian dosanya rugi. Mending sakalian deh henteu. Tetangga yang berzinahnya kurang teu kabagian naon, hayo ngan kebagian dosa. Si itu mah lumayan, mah nama dosa teh bari jeung zina. Urang mah teu zina-zina acan, itu ngan nyaho wungkul mana teu zina didinya. Lalu kita biarkan, kita kebagian dosanya. Auzubillah ya, inzalik. Maka kita harus berbuat sesuatu. Kalau kita sudah berbuat, insya Allah, untuk dari sisi hasil Allah. Karena kita tidak dituntut untuk dari sisi hasil apa yang kita perjuangkan. Semoga Allah memberkahi kita sekalian. Mohon maaf 6 menit lebih dari waktu yang semestinya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah siang ini, semoga bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.